Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-islam 'aqidah wa ja'ala al-islam khalifah wa ja'ala al-hurriyah adaban likulli syu'ubi wal ummah. Ba'atulana Indonesia daula mustaqillah laha siyadatuha wa laha asasuha alladhi sammainahu bilugati Indonesia bi Pancasila wa hiya ya rabbal mutafarriqa wa asyraqat turutamitiha ilal masjidiha wal maghribuha aw min sabang ila morobi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. وقال رسول الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وشارئوا إلى مغفرة وجنة أرضها السماوات والأرض وإدت للمتقين. صدق الله العظيم صدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أمين يا رب العالمين. Alhamdulillah. Puja sinarung puji mangga urang sami-sami panjatkeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Anu parantos ka urang sadaya maparinan mang pirang-pirang nikmat, terutama nikmat iman, Islam, oge ihsan. Mugi eta nikmat anu sapake tadi kacanak dugikeun ka maot. Bagja kacida, bunga kacida, bunga amar watasuta, bunga kagiri-giri di mana-mana urang maot tegasna tilar di alam dunia ieu nyana iman Islam oge ihsan anu sampurna. Nyata urang tiasa tobat sancan urang ayeuna mah rajin salawatan sancan urang ayeuna mah salawat sampai mati dan tobat sebelum mati. Amin. Juga tak lupa kita diberikan oleh Allah Subhanahu nikmat kesehatan yang mana pada hari ini, pada malam ini kita bisa berkumpul bertatap muka lagi selama kita melaksanakan puasa di bulan Ramadhan dalam suasana halal bihalal. Halal. Ini halal bihalal itu di negara Arab tidak ada, di negara orang lain pun tidak ada. Cuma di sini adalah inisiatif daripada warga Indonesia berikut kerajaan yang dulu kalau tidak dikumpulkan secara serentak maka raja tidak bisa memberikan salam dan kehormatan. Maka momen pertemuan itu ada sungkeman, jadi diabadikan oleh orang muslim itu bagus. Yang tadinya jelek jadi baik, yang tadinya kita berdosa menjadi kita silih, alhamdulillah bersih. Dijadikanlah sampai sekarang untuk halal bil halal ini momen setelah Ramadan. Intinya kita itu harus menyegarakan berlomba-lomba secepat mungkin untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Kenapa? Karena surga dan seluruh isinya itu adalah milik orang-orang yang bertakwa. Cara kita mendapatkannya tiada lain dan tiada bukan adalah orang-orang yang bersih, orang-orang yang menghalalkan. Jadi tidak lagi berbeban. Caang bulan kuning kali mana anu ikhlas, insya Allah kurang sini apunten dina sabudaya ning kale anu ageng, anu alit, anu karaos, anu karaos, anu dihaja, sareng anu teu dihaja, anu kaaku, sareng anu teu kaaku. Mugia sadayana cupar luar aya di gantar kakai si putih sah es kuning caang bulan opat bingras karawangan aya di kalabatan antawis urang sadayana kusini abunten antawis hak adami urang sinaran urang. Mugia Allah subhanahu wa ta'ala lalun surgen rahmat magfirah kurnia hidayah kanggo urang sadayana. Amin ya rabbal. Itu ieu teh radium ayeuna teh nyuhunkeun geus dihapunten lakina laligarna tarante dina talaka hate nyambungna seunit malati nuligar dina taman ati janten ciciren lubarna kalepatan antawis papadangna urang sini lubar mangsa urang sakaun kamari ulah tepikeun ka aya deui reget kokotor kunciwa anu ku urang karandapan mangsa katuna. Sini bebaskan, sini akukan, sini cemarkan, nyumunkan dihapunkan. Bokilih kiamat ayat tutur sahur nuteka ukur, khususnya pribados, bahaya cari nuteka kongkek. Meninggali nuni pamri, cemar manalar nuni tedak, karena laku nuteruyu, karena lampah nusulaya, bilih pisau edat letak. Hapunten lahir tumakani intena ngahapunten sadayana. Alhamdulillah dibatos yang itu deui selaku pembina pendidik nama pengajar sekaligus anu urang raja kanjar kanaka saya dihapunten daya deui gantar barasi sehingga jelas dikatakan di dalam Al-Quran wa syari'u ila maghfiratin wa jannatul ardu hasamawati wal arda u'iddat lil muttaqin wa syari'u jemburu-buru-buru aranjeun kabeh ila maghfiratin kana saling sirih kahampuran sirih bebaskeun bahwa pilih tiap masa kalah rupa selama kurang satu tahun ieu teh lutut dihidup ucap lampa tekad anu teu merenah anu nyungkelak nyungkeling kana mana dibebaskeun dihampura itu alus sama saling urang teh musofaha saling musofaha insyaallah muluruh dosa-dosa urang ilaman milotin wajannatu ardu dan surga wajannatu ardu kasamawati wal arda dan surga yang luasnya sama dengan membangkitkan langit dan bumi, hamparan jagat raya ini, itu tiada lain dan tiada bukan orang yang telah melupakan daripada dosa-dosa. Artinya surga bagiannya untuk orang-orang yang bertakwa. Takwa menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Gusti. Karena apa dan katakan demikian? Itu maka salawat dan salamnya Allah semoga tercurah terlimpah pada para yang mulia, yang Nabi Bada wa Nabiya wa Karimana wa Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salamnya Allah tercurah terlimpah kepada keluarganya baginda Nabi, para-para sahabatnya, para-para tabi'in, para-para tabi'in tabi'in, dan kepada kita sekalian yang turun-turun dicinta, dicontoh karena akhlak-akhlak lampah mantenan, dan kita mendapatkan syafaat dari baginda alam kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah. Jemaah sekalian, majlis taklim turun ikhlas yang saya hormati dan menghormati. Dari mukadimah tadi, ulasan tadi menerangkan berbagai ampunan kalau sudah kita laksanakan secara abdu'inanas, Allah akan memberikan ganjaran yang seluas-luasnya untuk kita sekalian. Maka daripada itu, kejarlah silaturahim. Supaya apa? Supaya kita tidak dijadikan orang yang apa orang yang muklis itu? Tahukah kamu orang yang bangkrut? Orang yang pailit? Orang yang pailit? Orang yang bangkrut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada sahabat-sahabatnya. Oke. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam narasul kepada sahabat. Wahai sahabatku, apakah kamu tahu orang yang muklis itu? Orang yang bangkrut? Sahabat kawala, orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya uang, orang yang tidak punya harta, orang yang tidak punya rumah, orang yang tidak punya gedung. Itulah orang yang bangkrut. Jauh Rasul sanes begitu. Itu. Orang yang bangkrut itu ketika dia datang di hari kiamat dan dia mempunyai sholat, zakat, puasa, haji dan amal-amal kebaikan yang lainnya, ketika dia selama hidup di dunia dia suka ngomongin batu, ghibah, gosip, digosok makin si ditambah sajuka jadi sajupa, sajupa jadi gitu. Kakorengan batur anu sadre sireng dibuar-buar dikarali ramai, tapi kasalahan ini sorangan anu sadre kajar. Are. Nah, di sini lah ada perlu ukuran bikin introspeksi, dikaji, dihayati di dalam kehidupan ini. Itu tandanya orang-orang yang bangkrut. Sok ngomong batur, sok ibah, sok rumah tege, sok uang paok, sok ujam injem, bari nyentara man. Itu nomor sadaya anu paling bahaya mah nyata hutang teh maka puru-puru berapa ya masih hayat di kandung badan sebelum orang mati. Bere lah hakul adam hakul minanas insya Allah sanalah rupa perjuangan amalia amalia kurang ngomalia saestuna jalma anu negel saestuna jalma anu mewa saestuna jalma anu sok omong kebatur sok kilakan kebatur sok kianan kebatur sok kibang kebatur jenis cerewet kebatur eka pesta bener nah kianan kianan justru anti omong dan kukuran anti buli kukuran anu ayena dihina kukuran cantan sesuai dengan apa yang kita lihat bahkan itu adalah memberikan amal memberikan pahala kepada orang yang dihina secara tidak langsung dihina mau dapat pahala udah mah yakin buka doa udah doli orang yang didoli doa sebabnya dihijabat anu ngadoli ke rumah dosa mereh pahala kabatur nyaci raka jadi orang yang bangkrut ketika dia datang pada hari kiamat dia punya sholat dia punya zakat dia punya haji dan itu semuanya amal-amal yang lainnya itu tidak. Karena di pengadilan Allah Subhanahu wa taala tidak akan tersembunyi satu kafir. Bapak yang akan sholat darabit khairun yara wa man yaqal sholat darabit insyaallah. Sekecil apapun kebaikan kita itu akan nampak jelas. Maka di sini yang kita kerjakan selama dalam kehidupan ini yang baik-baik saja. Udah dapat pahala, gitu. Kita senang, nyaman, tenang, aman, damai. Namun kulit sini bini hasil kebatur, sini kepada batur, candaku, kita bakal nyalamat, masing-masing jami masing-masing ayana umat dipasangkan beban yang sangat berbeda kemuliaan yang sangat berbeda bagian yang sangat berbeda baik dalam keilmuannya baik dalam harta bandanya baik dalam rupa dan marasnya itu berbeda. Yang menjadi ukuran manometernya adalah syukur kepada Allah, kepada Allah. Saya syukur banget mesti sadaya-daya. Banyak itu banyak dia ngiringan kita mesti. Yang penting kita melaksanakan berbakti, berbakti ke Allah. Karena tugas kurang mikir berbakti. Intinya kan untuk berbakti ke Gusti Allah. Tugas terakhir iwati guru ibadah. Tujuan awal itu yang jangan sampai kita lupakan. Ulang masuk sokongan ugeran, sokongan yang judul. Jadi baik besok mengumpul makan berdua. Ya besok akhir negara dicopot cecengan. Baik. Nah itu kalakuan-kalakuan kalau itu dia judul sholat bakal rugi karena diri intinya berkenan tekan kali itu kebang itu katakannya Rasul Ustik itu mahamat kalian malalang anut anut kemenah hapura semasa dalam hidupnya. Kata ayana kudu siri islah ayana ulang halal bil halal siri islah siri bersih tina rupa fi akhlak komengan ucapan anu teu pernah bebaskeun bersihkeun ulah teu pernah bawa ka akhirat Bisa dinawat. Bangkrut. Mutulis. Ya. Maka salah satu yang selalu langsung payah terbangkrut. Kebangkrut orang silaturah. Itu. Nah itu ayahnya silaturahmi mana? Era kurang teh, era barang pentak, gitu. Era pagi, era ayahnya konfirmasi, gitu. Era sabab naon, sabab Allah megakeun silaturahmi. Ulah tepikeun ka urang teh ngarengat keurengat mako meretak ulah. Segala sesuatu yang sudah kita bangun, kita wujudkan bersama-sama. Untuk apa? Gapai keriduan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya itu. Ya, tugasnya kita berbakti. Intina urang berbakti ka Gusti, lamun urang berbakti ka Gusti yang dikedepankan adalah akhlak ka Allah, yang dikedepankan adalah keimanan, keislaman, amaliah-amaliah akhirat ya kana ka Gusti Allah. Lamun urang ngadepankeun amaliah akhirat pasti eta dunya bakal kabawa. Amaliah akhirat mah kitu, ulah aya di dunya terus benar. Buhar ribu anggar dina beungharna gitu dina beungharna ya kajadian beunghar gitu ngaloba ngaloba gitu anggar we pindah ka rumah masa piri sabuah sabuah sabuah ah ibu bilangin opat gitu pemainkan kenal. Aduh beuh. Kita ngomong kedobeuh. Mah ikan genep aduh. Siapa mah ikan genep? Yang di mana? Oleh Allah. Oleh Allah itu kurang baru soleh. Baru soleh. Jadi kan kehubungan seperti itu. Bingung. Dua, bingung menu kue nil, bingung berang, bingung sore, bingung kebenar. Jogi-jogi asin, berat aja. Asin. Kita mah lain, benar. Kita mah liwe. Pesangsaranya. Ngomong ke kubung hamangker. Mual lopah. Dina lopah. Oke. Ada yang ketia lopah, mual puas. Mual puas. Mual puas. Saku malu bang, gus beli mobil, gus beli naon, gus beli naon, gus beli ranjang, gus beli imah. Beberapa butuh kapilah, tetap mampu. Kurang kene, jadi kurang kene. Aduh nilah kaget teh, kabur yang kumaku cucu. Muni, tapi kucu. Eta akhlak-akhlak. Yang tidak akan puas lalu pulang ke jantung sudah mah tidak puas manena mualila muali mualila paling murah kejayaan terus itu usia mampu tetapi ke 100 tahun ke zaman kiwani lila mual manena menggapai kenikmatan seperti itu. Tapi lamun urang babakti hartos tambah ngejar akhirat, mengejar apa yang diperintahkan ku Allah, tujuan urang ibadah, geus pasti urang bakal menang loba. Geus mah loba gitu. Urang akan puas. Geus mah puas, ieu bakal abadi gitu urang. Sabab ayana di mana? Di akhirat. Begitu saudara-saudara majlis taklim Nurul Ikhlas anu kudu dihormat pada mudah-mudahan Allah. Amin. Terus ayo Resep. Jadi supaya kita tidak bangkrut itu seperti ini, kembangkan silaturahmi. Manfaat daripada silaturahmi kita bakal dipanjangkan. Amin. Panjang umur duit. Bakal umur rezeki. Amin. Artinya lain panjang umur bakal nambahan jadi 100 tahun. Umur napa rosa? Umurna tetap sakitu ketentuan anak umur napa rosa? Digunakan karena karidoan Gusti Gusti Allah. Tiada tempil khair selalu tambah tambah tina kehadiran. Jadi lain nama nama nate bisa capek in orang lain wes eta. Gusti judul nate yutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyutiyuti agama lain naraka. Tapi umur musibah. Itu bagi sadaya manfaat silaturahmi. Besok saya ulang coba. Oke, ulang lah kali panjang terkusi. Usia anak anu barokah. Oke, ulang bakal dicepat pada prinsip nama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini mendapatkan ridho, kurnia, inayah dan kecurahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita istiqomah di dalam ibadah. Semoga kita istiqomah di dalam mencari ilmu. Semoga kita istiqomah di dalam menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita jadikan orang-orang yang selalu cinta kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Dan kita bercita-cita bahwa kita dilahirkan karena cinta. Dan kita hidup ini adalah karena cinta. Dan kita diwafatkan pun harus karena cinta. Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan berkah barokah kurnia inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dihasilkan segala maksud, diharmoniskan keluarga kita, soleh-solehkan putra putri anak turunan kita semuanya, dan dijadikan kita ini adalah orang selalu berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Itu saja yang saya dapat sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, khususnya untuk saya dan untuk kita sekalian. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa sayyidina wa karimina wa maulana Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya dijabat barokah umur kami dalam ibadah, manfaatkan hidup di dunia dan akhirat, serta sehat kuantus lagi dengan sempurna. Dalam kerahannya kami tetapkanlah iman Islam kami, sampaikan akhir hayatnya. Bila itu tiba hidayah, salam alaikum.